Pada hari ini kita memasuki nomor yang ke-80. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah nomor yang ke-80 Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat dan Maha mengetahui. Saya bacakan terlebih dahulu. Wallahu tabaraka wa taala Sami'un Basirun Alim. Yadahu mabsuutatan. قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم علمه نافذ فيهم فمن يمنعه علمه فيهم التدارم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui. Kedua tangannya terbuka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya makhluk akan mendurhakainya sebelum mereka dicipta. Ilmu Allah meliputi mereka. Dan ilmu Allah tersebut tidak menghalangi Allah untuk menunjuki mereka kepada Islam dan memberikan karunia kepada mereka sebagai suatu kemurahan, kedermawanan dan pemberian dan segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada nomor yang ke-80 ini, yaitu menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Baik sifat Allah Maha mendengar, Maha mengetahui dan Maha melihat, dan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Sifat di dalam bahasa Arab bukanlah sifat di dalam bahasa Indonesia. Sifat di dalam bahasa Indonesia dia berkaitan dengan akhlak. Bukankah demikian? Sifat sifatnya baik, maksudnya akhlaknya baik. Sifat sifatnya jelek, maksudnya akhlaknya jelek. Adapun sifat di dalam bahasa Arab maka maknanya lebih luas. Bisa maknanya sifat bermakna akhlak, bisa bermakna bentuk, bisa bermakna tata cara, dan dia tidak saja berkaitan dengan akhlak, itu bahasa Arab. Makanya ada sifat sholat Nabi, bukan akhlak sholat Nabi, akan tetapi bentuk sholat Nabi, tata cara sholat Nabi. Apabila saya mengatakan si A memiliki sifat dalam bahasa Arab, maka yang saya maksud bisa sifat akhlaknya, bisa sifat bentuk tubuhnya. Ini bahasa Arab. Adapun di dalam bahasa Indonesia, si A memiliki sifat begini, maka yang dimaksud adalah akhlaknya, kepribadiannya. Ini yang harus kita dudukkan di dalam permasalahan sifat di dalam bahasa Arab. Jadi sifat-sifat Allah itu berkaitan dengan sifat Allah yang maha mulia, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha menguasai, dan juga bentuk sifat-sifat Allah yang lain seperti tangan Allah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam Al-Quran kepada iblis, la'anahullah. Tatkala iblis tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah berfirman kepada iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada seseorang yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Jadi Allah memiliki sifat tangan. Dan kala Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal, di saat kaumnya ingkar terhadap Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kata Allah, wasna'il fulka bi'ayunina. Hai Nuh, bikinlah kapal dengan mata mata kami. Tatkala neraka, bagaimana tertera di dalam hadis, tatkala neraka yang begitu dahsyatnya, yang begitu ganasnya, makin dahsyat dan ganasnya api neraka, mereka saling makan-memakan. Subhanallah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan karena tidak terjadi di dunia. Sedahsyat-dahsyatnya api di dunia, yang dia makan adalah sesuatu yang bisa dia makan. Bayangkan demikian, kayu bisa dia makan, dia bakar-bakarnya. Rumput, hutan, itu api dunia. Api akhirat, neraka, begitu dahsyatnya dia makan di antara mereka. Api makan api. Bagaimana dalam tertera dalam satu hadis sampai neraka itu mengadu kepada Allah. Saking dahsyat, saking ganasnya. Begitu juga di akhirat, dilemparkan ke bumi neraka yang mana mereka adalah mayoritas manusia. Mayoritas manusia masuk ke dalam neraka, dilahap oleh neraka. Bahkan bahan bakarnya manusia itu sendiri dan batu. Subhanallah, bahan bakarnya batu, bukan kayu. Bahan bakarnya batu. Sampai tatkala seluruh penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, neraka minta tambah. Mana lagi Allah? Ini menunjukkan begitu dahsyatnya neraka. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia meletakkan kakinya ke dalam neraka tersebut, barulah neraka mengatakan, "Qad, qad, cukup ya Allah, cukup ya Allah." Nah, ini tertera di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang lain, maha mendengar, maha mengetahui. Sampai tatkala seorang wanita datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang wanita mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di belakang mengadu dari belakang tabir, mengadu kepada Rasul menceritakan suaminya, kemudian wanita tersebut menggumam, berbicara dengan suara yang kecil, yang pelan, sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang duduk di samping wanita tersebut, dekat dari wanita tersebut, tidak jelas apa yang dicapkan oleh wanita, saking kecilnya, saking pelannya. Akan tetapi Allah dari atas tujuh arsy mendengar perkataan wanita yang tidak didengar oleh orang yang duduk di sampingnya. Dan Allah langsung turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan wanita tersebut. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, saking takjubnya, saking kagumnya dengan kebesaran Allah, berkatalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, subhanalladzi wasi'at sam'ul aswar. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Aisyah duduk di samping tidak mendengar. Allah dari atas di langit langsung dengar dan langsung turunkan wahyu. Ini luasnya pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Luasnya ilmu Allah. Sehingga Allah tahu mana yang lembab, mana yang basah, mana yang kering di antara dedaunan yang ada di dalam hutan. Nah, masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam permasalahan asma dan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengimaninya. Kita mengimaninya sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dan ayat yang menjadi pokok dasar atau ayat yang paling jelas menjelaskan sifat dan nama-nama Allah adalah firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Di sinilah berdiri aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'. Tidaklah ada sesuatu apapun yang sepertinya. Pemahaman yang pertama. Wahuwa sami'ul basir, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Dan Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Ya ikhwan, kebanyakan golongan yang sesat dalam Islam karena permasalahan asma wa sifat ini. Karena permasalahan asma dan sifat ini. Makanya kesalahan yang saya sampaikan sekarang ini sangat berharga. Saya melihat sebagian di antara kita santai mendengarkannya. Pahami ya ikhwan, ini sangat penting sekali. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Di dalam ayat ini terdapat dua rukun. Di dalam ayat ini terdapat dua rukun. Rukun yang pertama yaitu rukun menafikan. Rukun yang kedua yaitu rukun menisbatkan. Mana dia yang menafikan? Yang menafikan dia itu menafikan seluruh penyerupaan dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dinafikan seluruhnya. Mana yang mengisbatkan? Mengisbatkan apa artinya? Menetapkan. Mengisbatkan artinya menetapkan. Mana yang menetapkan? Yaitu wa huwa as-sami'ul basir. Yaitu Allah menetapkan bahwasanya Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Kita lihat lagi. Saya berharap dan saya sangat menginginkan semua kita faham. Dan keterangan yang saya akan terangkan ini saya menyangka, mungkin karena saya yang salah atau keliru, saya menyangka ini adalah keterangan yang sangat mahal sekali. Keterangan ini saya ambil dari kajian Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Dan saya tidak menemukannya di buku-buku. Saya pun temukan dari kajian Syekh Ali Hasan. Perhatikan. Di dalam ayat ini, terdapat dua rukun. Rukun yang pertama yaitu menafikan, menafikan seluruh penyerupaan dengan Allah. Tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Tidak ada makhluk yang mirip dengan Allah. Pada rukun yang kedua yaitu menetapkan atau mengisbatkan. Mengisbatkan artinya yaitu menetapkan bahwasanya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Sekarang kita bawa kepada contoh yang lain. Tunggu, sebelum saya masukkan kepada contoh, di sini saya bertanya. Pada pertanyaan yang pertama, Allah menafikan semua makhluk tidak ada mirip Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Pada pertanyaan yang kedua, Allah menetapkan dua sifat bagi Allah. Sifat apa yang ada? Sifat mendengar dan sifat melihat. Sekarang saya bertanya, adakah makhluk mendengar? Ada. Adakah makhluk melihat? Ada. Lalu bagaimana dengan potongan yang pertama? Pada potongan pertama dikatakan tidak ada mirip sedikit pun juga, tidak ada serupa sedikit pun juga. Pada potongan yang kedua Allah mengatakan melihat dan mendengar. Makhluk juga melihat dan mendengar. Kita melihat dan mendengar. Di sana terdapat suatu ajaran yang mulia, suatu ajaran yang besar, suatu didikan yang keras. Faham bagi orang yang diberikan pemahaman oleh Allah, tidak faham bagi orang yang tidak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud daripada ini ayat, Allah ingin menerangkan, tidak ada makhluk satupun yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar, dan Allah Maha melihat, dan pendengaran dan penglihatan Allah tidaklah serupa dengan makhluk. Faham? Ya. Saya ulangi. Dan Allah, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidaklah serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Jadi kita tidak kita tetapkan, kita ibaratkan bahwasanya Allah memiliki sifat mendengar, bahwasanya Allah memiliki sifat melihat. Sebagaimana makhluk juga mendengar, sebagaimana makhluk juga melihat. Akan tetapi pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Ini baru dua sifat. Sifat apa? Sifat mendengar dan sifat melihat. Bawa seluruh permasalahan asma wa sifat kepada ayat ini, jelas segala halnya. Contoh yang lain, yad. Apa sih yad? Tangan. Bawa kepada ayat ini. Ini keterangan dari Syekh Ali. Bawa kepada ayat ini. Apa dia? Yaitu kita meyakini, yang kita menafikan penyerupaan makhluk dengan Allah. Tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memiliki tangan, dan tangan Allah tidaklah sama dengan tangan makhluk. Maka kita menafikan, mentiadakan makhluk yang serupa dengan Allah. Dan Allah memiliki mata, karena Allah yang mengatakan demikian. Dan makhluk juga memiliki mata, akan tetapi mata Allah tidaklah serupa dengan mata makhluk. Allah memiliki kaki, kajam, lapak kaki. Kita menafikan bahwasanya tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah menetapkan dirinya memiliki kaki, dan makhluk juga memiliki kaki, akan tetapi kaki Allah tidaklah serupa dengan kaki makhluk. Ini jelas. Ayat ini telah pendidikan. Akan tetapi ya ikhwan, akan tetapi kita lihat pendapat-pendapat yang menyimpang. Mayoritas Asy'ariyah, orang Asy'ariyah di dunia dan negeri kita, mereka menta'wil makna tangan. Tangan yang ada dalam Al-Quran artinya apa? kekuasaan, kata mereka. Kenapa? Karena kalau seandainya diartikan tangan adalah tangan, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Di sini dalam ayat Asy-Syura, Allah menetapkan punya penglihatan dan pendengaran. Kita katakan sama dia. Kita katakan sama dia. Bukankah makhluk juga punya penglihatan dan pendengaran? Kenapa dia tidak ta'wil makna penglihatan dan pendengaran? Mata, penglihatan bukan penglihatan maksudnya. Pendengaran bukan pendengaran maksudnya. Habis semua Al-Quran ditakwil ta'wil kalau demikian. Kalau semuanya ditakwil ta'wil, tidak ada yang berkisah daripada Al-Quran. Makanya masyarakat muslimin wa muslimat rahimakumullah, Allah melafadzkan, mengucapkan suatu kalimat, tentu ada maknanya, ada maksudnya. Enggak masuk akal kita mengatakan ya bulan, duduk, datang si A. Oh, itu bukan duduk yang dia maksud. Dia bilang pergi, lari sana. Masuk akal atau tidak? Tidak. Allah mengatakan tangannya, maksudnya tangan. Datang si tukang ta'wil, juru ta'wil itu bukan tangan, tapi kekuasaan. Lalu untuk apa Allah mengucapkan tangan? Kita berkata kepada anak kita, baring. Oh, dia bukan suruh baring itu, kata juru ta'wil. Bukan nyuruh baring, tapi apa yang dia perintahkan? Disuruh teriak-teriak, lari ke sana. Ini karena kita ta'wil. Begitu juga di dalam permasalahan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah bimbingan yang jelas bagi kaum muslimin. Pertama, Allah menafikan, yang kedua Allah mengisbatkan. Dan apa yang diisbatkan oleh Allah terhadap dirinya sendiri tidaklah sama dengan apa yang ada pada makhluk. Allah Maha menguasai, makhluk juga ada menguasai. Kan begitu? Kepala rumah tangga, ya menguasai rumah tangganya. Akan tetapi, penguasaan Allah tidak sama dengan penguasaan makhluk. Seluruh permasalahan asma wa sifat kembalikan kepada ayat ini jelas. Anehnya masyarakat muslimin, aneh. Sungguh aneh. Mayoritas mereka yang menta'wil, tahu dengan ini ayat. Akan tetapi tidak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu menyampaikan tingkatan-tingkatan manusia. Ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, tapi Allah tidak berikan kepadanya pemahaman. Sampai kepadanya ini ayat, tapi Allah tidak berikan pemahaman. Ada seseorang yang diberikan ilmu, diberikan pemahaman, tapi Allah tidak berikan kepadanya pengamalan. Tidak diberikan kepadanya pengamalan. Makanya ma'asyurah muslimin, dalam suatu majlis, dalam satu tempat, dalam satu narasumber, tak kalah pulang, pemahamannya beda-beda. Oh, ini mahaminya begini, ini mahaminya begitu. Tak kalah timbul suatu permasalahan, suatu peristiwa, bingung. Orang-orang yang tidak diberikan pemahaman dan paham orang-orang yang diberikan pemahaman. Kadang orang sudah paham, tapi Allah belum tentu berikan kepadanya amalan. Makanya masyarakat muslimin, kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan kita diajarkan Rasul minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang dipahami dan diamalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan Tatayibah wa amalan. Dan ini doa dibaca pada setiap pagi hari. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita sesuatu yang terbaik buat kita. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita fahami, kita amalkan. Karena manusia ada tingkatan-tingkatannya. Kita beralih kepada poin berikutnya, yang ke-81. Nomor yang ke-81. واعلم أن البشارة عند الموت ثلاثة بشارات. يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عبد، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كتاويله kita beralih kepada dari permasalahan sifat-sifat Allah kepada permasalahan sakratul maut. Ketahuilah bahwasanya kabar berita di saat kematian ada tiga macam. Ketahuilah bahwasanya kabar berita di saat kematian ada tiga macam. Yang pertama dikatakan أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. Bergembiralah. Berbahagialah. Wahai kekasih Allah, dengan keridhaan Allah dan dengan surga. Ini buat orang yang saleh. Karena dia dalam sakaratul maut, dia mendapatkan berita gembira bahwasanya dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah, ridha dari Allah, dan mendapatkan surga. Orang yang kedua, abshir ya adu Allah bi ghadabillahi wan nar. Ketahuilah wahai musuh Allah, dengan murka Allah dan dengan neraka. Yang ketiga, abshir ya Abdullah bil jannati ba'da al-islam, dalam riwayat ba'da al-intiqam. Berbahagialah wahai hamba Allah dengan surga Allah setelah pembalasan. Dan ini adalah perkataan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di dalam buku kita ini, di dalam nomor kita ini diterangkan bahwasanya ada tiga golongan manusia. Yang pertama, orang yang begitu wafat, begitu dihisab, dia langsung masuk ke dalam surga, mendapatkan ridha Allah. Kemudian ada yang langsung masuk ke neraka. Kemudian tipe yang ketiga, dia dibakar dulu dosa-dosanya, kemudian barulah dia dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, berita mengenai hal yang demikian sudah diketahui oleh seseorang di saat dia sakaratul maut, di saat dia berada dalam kubur, dia sudah tahu. Makanya dikatakan bahwasanya kubur adalah tempat pertama daripada tempat di akhirat. Berarti masyarakat muslimin rahimakumullah, apabila kita sudah sakaratul maut, kalau roh dicabut, seorang sudah bisa merasakan, wah ini malaikat yang datang, bukan malaikat yang mencabut dengan rahmat, tetapi malaikat mencabut dengan adab. Di dalam kubur dia sudah tahu kemana nanti dia, ke surga atau ke neraka. Berarti ma'asyiral muslimin, seseorang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang merugi, yang masuk ke dalam neraka, maka kebahagiaan yang dia dapat itu cuma sementara, cuma di saat kapan dia hidup di dunia saja, sebentar sekali. Kemudian beberapa tahapan selanjutnya, tahapan sakaratul maut, tahap dia di dalam kubur, tahap dia dibangkitkan, tahap dia menunggu hisab, dan tahap hisab, ada beberapa tahapan, itu banyak, semuanya penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Berarti masa dia mendapatkan kegembiraan cuma sedikit. Kapan? Cuma di dunia saja. Masyarakat muslimin, dalam suatu hadis diterangkan bahwasanya manusia nanti begitu mereka dibangkitkan, begitu mereka dibangkitkan, mereka menunggu hisab itu sampai beratus-ratus tahun. Bayangkan, bayangkan, gimana kalau kita dalam beratus-ratus tahun itu sedih aja terus. Sedih aja terus, karena kita sudah tahu, waktunya kita akan masuk ke dalam, dalam neraka. Di dalam kubur kita sudah disiksa. Subhanallah. Sedih, satu hari saja menderita sekali rasanya. Tatkala ada keluarga yang sakit, tatkala ada keluarga yang meninggal, di saat kita dicekam di dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan dan menakutkan, satu hari saja, masya Allah, menderitanya, menderita sekali. Bagaimana kalau tadinya kita sedih sampai beratus-ratus tahun, masya Allah, muslimin? Itulah adab. Makanya sahabat yang mulia Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, apabila disebut mengenai neraka dan surga, beliau menangis. Dan apabila beliau disebut mengenai azab kubur, lebih besar tangisan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala beliau ditanya, ya Utsman, kenapa engkau disebut neraka dan surga, engkau menangis? Kemudian apabila disebut mengenai azab kubur, engkau lebih menangis lagi. Apakah Utsman bin Affan? Kerasanya karena kubur adalah rumah yang pertama daripada rumah seseorang di akhirat. Awalu manazilil akhirat, kata beliau. Di azab kubur, awalu manazilil akhirat. Karena kubur adalah tempat pertama bagi seorang dalam jalan kehidupan akhirat. Makanya, tatkala sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjalani sakaratul maut, beliau pingsan, kemudian sadar. Tatkala beliau pingsan, Aisyah yang duduk di atas kepala beliau, putri Abu Bakar Siddiq dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis sambil mengucapkan beberapa bait syair. Begitu bait syair tersebut didengar oleh bapaknya Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, la taquli hadza ya bunayya walakin quli wa ja'at sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Jangan ucapkan ini wahai putriku, bait syair tersebut jangan. Akan tak ucapkanlah firman Allah dalam surat Taha yang ke-19, wajahat sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu sahih, dan datanglah sakratul maut dengan hak, dengan pasti, dan itulah yang kamu lari daripadanya. Dan benar ya Allah, seluruh kita lari daripada sakratul maut. Sakit sedikit kita berusaha untuk berobat supaya kita tidak cepat mati. Akan tetapi sesuatu yang kita lari, yang kita selalu menjaga diri daripadanya, kita pasti akan bertemu dengannya. Dan inilah dia sakaratul maut. Subhanallah. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kalau dia sakaratul maut, sudah datang, sudah ada tanda-tanda. Apakah dari golongan yang merugi atau golongan yang bahagia? Kerja sakaratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan pada dua ayat setelahnya, surat Qaf ayat 21, kata Allah, wajahat kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan datanglah pada setiap jiwa tersebut malaikat yang menyeret, menyeret seseorang kepada kehidupan akhirat, dan satu lagi malaikat yang menjadi saksi atas amalan-amalannya. Makanya, ma'asyiral muslimin, di hadapan kita semua ada tahapan-tahapan yang mengerikan. Tahapan-tahapan dahsyat. Tahapan-tahapan yang kita diperintahkan untuk selalu mengingat. mengingatnya. Bahkan Rasulullah terangkan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah berfirman pada ayat selanjutnya, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, dan sungguh kamu, pendapat yang rajih di sini itu kamu manusia, fi ghaflatin min hadha, berada dalam kelalaian dalam permasalahan ini, lalai dalam mengingat kematian, lebih sekali mengingat kehidupan, padahal kehidupan di dunia adalah sementara, kehidupan di akhirat adalah selama-lamanya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya selalu mengingatkan buat kita semua, buat saya sendiri dan kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam suatu hadisnya bahwasanya usia umatku biasanya, kata biasanya tidak mesti, biasanya tidak jauh berbeda daripada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa usia Rasul? 63. Usia Rasul 63. Kalau seandainya kita sudah 20 tahun, berarti kurang lebih, kalau enggak mungkin cepat, mungkin ditunda, tinggal 43 tahun. Kita sudah sepertiga jalan perjalanan. Ibarat jalan sudah sepertiga, kalau 20, ini yang 20-an ini, sudah sepertiga. Ingat aja yang 20 tahun yang sudah kita lewati. Lama apa sebentar rasanya? Sebentar. Begitu juga yang akan kita hadapi, sebentar. Kalau seandainya sudah 30 tahun, itu sudah setengah. Masya Allah. Setengah. Sisa 33 tahun lagi. Ingat aja 30 tahun yang sudah kita lewati. Lama apa sebentar? Sebentar rasanya. Begitu juga yang akan kita hadapi. Setelah itu, baru perjalanan panjang. Perjalanan yang tidak ada tepiannya. Kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat. Kalau seandainya sudah 40 tahun, sudah 2/3. Kalau perjalanan, sudah tidak jauh lagi kita sampai. Kalau seandainya sudah 50, Masya Allah, sudah makin dekat. Ibaratnya kehidupan, cuma tinggal sisanya. Ibarat makanan, tinggal sedikit yang belum dihabiskan. Kalau seandainya sudah 60, ibaratnya seseorang hendak berangkat, segeralah berbekal. Ambil baju, masukkan ke dalam tas. Kendaraan dihidupkan, karena sudah mau berangkat. Kalau seandainya sudah lebih, Masya Allah, lebih daripada 63 tahun, kita sudah siap-siap. Kita lihat diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberi saya usia lanjut ini, apakah untuk rahmat atau untuk adab? Karena Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah yang panjang usianya dan baik amalannya, dan sejelek-jeleknya kamu adalah yang panjang usianya, jelek amalannya. Nah, usianya lebih panjang. Apakah Allah memanjangkan usia kita untuk menjadi orang yang terbaik, atau Allah memanjangkan usia kita untuk orang yang terburuk? Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh engkau berada dalam kelalaian daripada permasalahan. Kita lanjutkan nomor yang ke-82. واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأبرار ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. Ketahuilah bahwasanya manusia yang pertama melihat kepada Allah di dalam surga adalah orang-orang yang buta. Kemudian laki-laki, kemudian para wanita dengan mata kepala mereka. Mata kepala itu mata benar, bukan mata kaki. Mata kepala mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatih." Sungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kamu melihat bulan purnama, dan kamu tidak terhalangi dalam melihat kepadanya. Dan beriman dengan ini adalah wajib, dan mengingkarinya adalah kekufuran. Para muslimin, perlu kita terangkan di sini ada pendapat yang berdiri di atas hadis yang dhaif. Jadi Imam Bukhari mengatakan bahwasanya manusia yang pertama kali melihat kepada Allah di surga adalah orang-orang yang buta. Ini berkiambil dari hadis yang dhaif. Hadisnya dhaif. Kesimpulan, bahwasanya kaum muslimin akan melihat nanti, melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Dan dia adalah kenikmatan yang berada di puncaknya. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Menatap kepada Allah adalah kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga itu sendiri. Jadi puncak daripada kenikmatan adalah menatap kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijabnya, membuka tabirnya, dan pada saat tersebut kaum mukminin, orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menatap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menatap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-22 dan 23, kata Allah, "Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada saat tersebut berseri-seri, dan kepada Rabb mereka wajah tersebut menatap. Makanya tatkala penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, Allah berfirman kepada penghuni surga, "Wahai penghuni surga," sebagaimana tertera dalam hadis, "Wahai penghuni surga, akan ada janjiku yang akan aku tunaikan kepada kalian." Penghuni surga mengatakan, "Ya Allah, bukankah engkau telah memberatkan timbangan kami? Bukankah engkau telah mengampunkan dosa-dosa kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Nikmat apa lagi ya Allah? Nikmat apa lagi yang lebih daripada itu?" Kemudian dibukalah hijab Allah, dan di saat tersebut mereka menatap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna daripada firman Allah, "Wa ladaina mazid," dan di sisi kami ada tambahan. Tambahan kenikmatan yang tiada caranya, yaitu menatap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pun orang-orang yang merugi, maka mereka terhalangi untuk menatap wajah Allah. "Kalla innahum ar-rabbihim yawma'idhin lamahjubun." Sekali-kali tidak, sungguhnya mereka terhalangi pada hari tersebut untuk menatap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita semua untuk menatap kepada wajahnya yang mulia pada hari kiamat nanti. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nomor yang terakhir dalam pertemuan ini, yaitu nomor yang ke-83. Nomor yang ke-83 wa'lam rahimakallah annahu ma kanat zandaqat qat wala kufur wala syirk wala bid'ah wala dhalalah wala hirat miskin illa min al-kalam wa ahli al-kalam wal jidal wal mirah wal khusuma والعجب كيف يشتري الرجل على المرار والخصومة والجدال والله تعالى الله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت كتاب الله سمك الله برحمة أنبه tidaklah terjadi kezindikan. Sindik adalah salah satu kemahaman kenifakan yang terjadi di dalam tubuh Islam dan tidaklah terjadi kekufuran dan keraguan dan bid'ah dan kesesatan dan kebingungan di dalam agama ini kecuali disebabkan karena ilmu kalam. Karena disebabkan karena ilmu kalam. Dan disebabkan karena ahli kalam. Dan disebabkan karena perbantahan. Disebabkan karena jidal dan bantahan dan permusuhan. Dan yang aneh, bagaimana seseorang mampu untuk melakukan bantahan dan jidal dan permusuhan, maksudnya menentang ayat-ayat Allah, sementara Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru." Tidaklah yang menentang pada ayat-ayat Allah kecuali hanya orang kafir. Maka hendaklah engkau bertaslim, melakukan penerimaan dan ridha dengan asar dan ahli asar dan mencukupi dan diam dan menahan diri dan diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam nomor yang ke-83 ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ingin menerangkan kepada kita sebab-sebab kemaksiatan dan kehancuran. Apa sebab munculnya kezindikan? Apa sebab munculnya kekufuran? Apa sebab munculnya keraguan dalam agama? Timbul keraguan-keraguan dalam agama, benar atau tidak? Timbul bid'ah dalam agama. Apa sebabnya? Disebabkan karena ilmu kalam. Apa dia ilmu kalam? Apa dia racun ini yang dinamakan dalam bahasa para ulama ilmu kalam? Ilmu kalam yaitu ilmu di dalam permasalahan agama yang berdiri di atas dalil-dalil akal, yang berdiri di atas dalil-dalil akal, hujjah-hujjah akal, tidak berdiri di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu kalam ini memiliki beberapa prinsip, beberapa fondasi. Dua di antara yang kita sebutkan dalam pertemuan ini, di antara prinsip ilmu kalam yang pertama yaitu taqdimul aql 'ala an-naql, mengkedepankan akal daripada dalil nakal. Apa dalil nakal? Al-Quran dan sunnah. Jadi dia mengedepankan akal daripada dalil. Rasionalis. Apabila ada akalnya yang bertentangan dengan dalil, apabila ada hasil daripada pemikirannya yang bertentangan dengan dalil, maka dalil disingkirkan, yang baik menurut akalnya dikedepankan. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, daripada ilmu kalam itu ta'wil nusus, menta'wil-ta'wil dalil. Dalil di ta'wilnya. Wah, tangan dalam ayat itu bukan tangan, tapi kekuasaan, kudrat. Kenapa demikian? Kok kita ta'wil? Ya, karena kalau seandainya kita artikan tangan, berarti begini dan begitu, berarti begini dan begitu. Itu akal, akal-akalan. Jadi dia lari kepada menta'wil karena tidak bisa diterima oleh akalnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah bersemayam di atas 'arsy. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas 'arsy. Mereka mengatakan tidak. Istawa bukan artinya tinggi di atas 'arsy, akan tetapi menguasai. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya Allah punya tempat, nanti Allah begini begitu, dan Allah begini dan begitu. Begini dan begitunya dari mana, Pak? Dari akal. Lalu bagaimana akhirnya? Dalil ditakwil. Ini dua prinsip daripada ahlul kalam. Orang-orang yang mengedepankan akal daripada nakal. Dan ahlul kalam ini luas. Mencakupi orang-orang Mu'tazilah, mencakupi orang-orang falsafah, bahkan tidak malu-malu lagi mengatakan filsafat Islam. Jadi Islam difilsafat-filsafatkan. Udah Islam tunduk dan taat sama dalil, selesai, tidak perlu difilsafatkan lagi. Tunduk dan taat, sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Bukan kami filsafatkan dulu, baru kami taat. Tidak, dengar dan dengar. Tidak dengar pakai alat pendengar. Setelah itu taat. Subhanallah. Nah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, dan asbab tabi'in, generasi pertama, generasi yang mulia, sebaik-baiknya manusia, sebagaimana tertera dalam hadis, mereka berada di atas jalan yang jelas. Kapan mulai rusaknya? Tatkala ilmul kalam masuk pada umat Islam. Tatkala kitab-kitab filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, disebarkan di kalangan kaum muslimin, barulah muncul golongan-golongan dalam Islam. Barulah menjamur pemahaman-pemahaman sesat di dalam Islam. Makanya mengalami kekhidmatan bahwasanya tidaklah ada kesimpikan, keraguan dan kesesatan kecuali disebabkan karena ilmu kalam. Karena disebabkan oleh ilmu kalam. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seandainya kita ingin melihat bagaimana sikap para ulama Ahlus Sunnah menentang ilmu kalam tersebut, sisir bacakan pendapat para ulama, bahkan pendapat para imam. Imam yang pertama, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, inni wajadtu ahlul kalam fasiatan kuluhum ghalibatan afidatuhum la yibaluna mukhalafat al-kitab wa sunnah walaysa indahum wara'un wala taqwa. Saya mendapatkan ahli kalam, mati hati mereka, kasar perut mereka, afidatuhum jiwa mereka, mereka tidak peduli telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dan mereka tidak memiliki sifat wawah dan sifat taqwa. Lihat contoh, terkala Islam mewajibkan wanita menutup aurat, mewajibkan wanita untuk berjilbab, apa kata ahli kalam? Wah, itu kan budaya, oh itu kan cuma tradisi, oh itu kan gak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Lihat bagaimana mereka, hati mereka itu ringan sekali. Ringan sekali hati mereka itu untuk mengisi Al-Quran dan Sunnah. Ringan. Benar yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Berkata murid daripada Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Al-Tabri Abu Yusuf, pada tokoh Ahli Kalam, Al-Bishr Al-Mirisi, Ma'ruf, Al-Mu'tazili. Berkata dalam perdebatan, apa kata Abu Yusuf? Al-ilmu bil-kalami huwa al-jahl, wal-jahlu bil-kalami huwa al-ilm. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل الزنديق أو رمي بالزندقة. Berilmu dengan ilmu kalam itu adalah kebodohan, dan bodoh dengan ilmu kalam itulah ilmu. Faham? Kata tajam sekali. Berilmu dengan ilmu kalam itu kebodohan, bodoh dengan ilmu kalam itulah ilmu. Apabila seseorang sudah sampai kepada puncak, sudah menjadi tokoh daripada ilmu kalam, maka dia dikatakan orang zindiq atau dituduh orang zindiq. Jadi Bashir al-Mirisi mempergunakan ilmu kalam, dibantah dengan manisnya oleh Abu Yusuf, murid daripada Abu Hanifah. Berkata Abu Yusuf, murid daripada Abu Hanifah, dan mungkin empat imam, keempat-empat imam, supaya orang-orang ambil kalam itu faham di imam mana dia bermadhab sekarang. Berkata imam, berkata Abu Yusuf, murid daripada Abu Hanifah, murid yang teman daripada Abu Hanifah, kata beliau, man talabal ilma bil kalami tazandaq. Barang siapa yang menuntut ilmu, itu ilmu apa? Ilmu agama. Barang siapa yang menuntut ilmu agama dengan ilmu kalam, maka dia akan menjadi orang zindiq. Dia contoh ilmu kalam. Barang siapa yang ingin mengetahui suatu kebenaran, buang seluruhnya semua keyakinan. Buang terlebih dahulu semua keyakinan, kemudian baru mencari. Nanti yang kita sudah ketemu, baru nanti keyakinannya kuat. Seperti Plato, walaupun sampai matinya dia tidak ketemu kebenaran. Dibilang itu dia orang sendiri, walaupun sampai mati tidak ketemu kebenaran. Tapi bagi contoh orang yang tidak ketemu kebenaran, Rasulullah membawa kebenaran tidak dicontoh. Nah ilmu kalamnya dipelajari di sekolah, sekolah Islam, universitas, universitas Islam. Apa kata Abu Yusuf Al-Hanafi kalau dia hidup? Barang siapa yang menuntut ilmu dengan ilmu kalam, dia jadi orang sindir. Masya Allah. Bagaimana kalau sekolah-sekolah melahirkan orang-orang zindir? Universitas-universitas melahirkan orang-orang zindir. Wa'iyadzubillah. Ngeri kita. Berkata Imam Malik, ahlul kalam bi'sal ilm, bi'sal qawm. لا يسلم عليهم واعتزالهم احب الي. Kapan beliau keras dan beliau menceritakan apa yang terjadi pada zamannya. Kata beliau, ahli kalam adalah sejelek-jeleknya kaum, tidak mengucapkan salam kepada mereka dan meninggalkan mereka lebih baik. Tentunya ini tidak cocok pada setiap zaman. Ilmu hajar yang ini maksud dalam faedah al-hajar wa tahdhir. Ahlul kalam sejelek-jeleknya kaum. Jadi pada zaman Imam Malik mereka pantas untuk dihajar. Bukan dihajar, dipukul ya. Maksudnya dihajar itu ditinggalkan, diboikot. Sehingga tidak disyariatkan mengucapkan salam pada zaman Imam Malik. Dan meninggalkan mereka lebih saya cintai. Masya Allah, teras sekali. Berkata Imam Ahmad, la yuflih صاحب كلام أبدا. وعلماء الكلام زنادقة. أهل الكلام tidak akan beruntung selama-lamanya, dan ulamanya adalah orang zindir. Imam Syafi'i rahimahullah bila berkata lebih kelas lagi, kata Imam Syafi'i, وَلَنْ يَبْتَلِيَ الْمَرْءُ وَأَنْ يَبْتَلَ الْمَرْءُ بِجَمِيعِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَهُ اللَّهُ بِالْكَلَامِ. Sungguh, seseorang hamba diuji oleh Allah melakukan seluruh dosa kecuali kesyirikan, itu lebih baik daripada diuji Allah dengan dosa ilmu al-kalam. Syafi'i dalam kitab Adab Syafi'i dan kitab Manaqib Al-Bayhaqi. Imam Syafi'i mengatakan lagi, hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jaridi wal ni'al wa yuj'alu 'ala al-ibil wa yudafu bihum bil 'asha'ir wal qabail wa yunada 'alayhim hadha jazaa'u man taraka al-kitaba wa as-sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Keputusan saya, hukuman saya kepada ahli kalam, mereka dipukul dengan pelepah korma dan dengan sendal. Kemudian mereka dinaikkan ke atas unta dan diarak mengelilingi kampung dan diteriaki. Ini adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan beralih kepada ilmu kalam. Masya Allah, ma'asyiral muslimin. Begitu benci para ulama, bahkan para imam terhadap ilmu kalam, dan begitu banyak ilmu kalam tersebar pada zaman kita sekarang. Mau tidak mau, dakwah kepada sunnah harus ditegakkan. At-tasfiyah, pemurnian ajaran-ajaran Islam. At-tarbiyah, pembinaan umat di atas Islam harus disampaikan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara yang pertama, tahap yang pertama, kita benahi diri kita dengan menuntut ilmu. Kemudian keluarga kita, ya galadina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa anzir ashiratakal aqrabin. Setelah itu baru kita da'awkan kepada manusia. Makanya ma'asyiral muslimin, datangnya kita ke dalam majlisul ilm, ke dalam majlisul ilm besar pahalanya, dia bisa bernilai sebagai suatu ibadah untuk kita mendapatkan ilmu, dan juga dia bisa bernilai sebagai dakwah. Kalau seandainya kita niatkan untuk kita dakwahkan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, kita persilahkan. Sebagaimana biasa, pertanyaan tertulis, apa yang bisa saya jawab, insyaallah ta'ala. Dan tidak saya katakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahabatihi wa man wala. Amma ba'd. Pertanyaan yang pertama, apakah hukumnya kalau niat setiap salat fardu atau sunnah diucapkan secara lisan atau dijaharkan? Sedangkan para imam sekarang banyak yang melakukannya. Sebagai contoh, sengaja saya atau aku salat fardu zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Dan bagaimana sikap kita sebagai makmum? Mohon penjelasan. Di sini dikatakan bagaimana hukum menjaharkan niat. Sedangkan para imam sekarang banyak yang melakukannya. Betul. Imam sekarang, bukan imam yang dulu. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad dan Imam Hanafi tidak menjaharkannya. Imam sekarang iya, Imam Masjid. Masyarakat muslimin, kita terangkan niat artinya cita-cita. Saya berniat makan, maksudnya saya berkeinginan, bercita-cita untuk makan, berkeinginan, mau. Dan memang niat tersebut harus mengiringi setiap amalan, harus ikhlas karena Allah, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Setiap amal kebajikan harus ada niat. Dan niat tersebut tentunya dia adalah perbuatan hati, tempatnya di dalam hati. Sebagaimana amalan bukan cuma sholat saja, baca Quran juga amalan, harus ada niatnya. Mengaji, hadir dalam kajian adalah amalan yang harus ada niatnya. Sholat, amalan yang harus ada niatnya. Berzakat, amalan yang harus ada niatnya. Oleh karena demikian, ma'asyiral muslimin, kembalikan dia kepada asal. Seluruh amalan di dalam ajaran Rasul, niatnya dalam hati, bukan pada lisan. Lalu kenapa kok sholat saja yang harus dijaharkan, harus dilisankan, harus dilafadzkan? Karena memang tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Tidak ada suatu pun hadis mengatakan apabila kamu hendak sholat maka bacalah usalli usalli usalli usalli. Sebagian negeri lain lagi nawaitu an usalli adh-dhuhra, seperti itu. Kalau negeri kita lebih membudaya usalli. Iya. Kenapa ya ikhwan, kita bertanya, kenapa kita harus memberatkan diri kita melafazkan niat? Jadi di sini ada dua hal yang harus kita bisa membedakannya. Pertama, permasalahan niat. Yang kedua, melafazkan niat. Berniat, ya, disyariatkan. Melafazkan niat, tidak ada syariatnya. Nah, sering orang muslimin tidak bisa membedakan dua hal tersebut, sehingga kala kita tanya mana dari usalli, dia selalu menjawab dengan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan harus dengan niat. Iya, betul. Kita jawab, betul. Setiap amalan harus dengan niat. Tapi harus bedakan antara niat dengan melafazkan niat. Kalau niat dalam hati, dan kala orang berwuduk, kemudian datang ke masjid, dia butuh untuk berniat. Kalau sholat zuhur, dia harus niat sholat zuhur. Kalau sholat asar, dia harus niat sholat asar. Makanya tidak sah sholat ke sholat zuhur, ijma' para fuqaha. Kalau seandainya niatnya sholat zuhur, sementara yang dia lakukan sholat asar. Begitu juga kalau seandainya usolli salat zuhur, dia mengucapkan musalli salat zuhur. Sementara niat dalam hatinya salat asar berbeda antara hatinya yang bisa, maka tahu tidak sah. Karena niat yang menjadi ukuran adalah tempat yang dalam hati. Kesimpulan, niat tidak pernah disyariatkan dengan cara merapatkannya. Dan dunia akan menjadi sibuk atau penuh dengan usuli kalau seandainya seluruh niat harus dilafadzkan, sehingga seseorang tidak akan berjalan kecuali kedengaran usuli atau nama itu. Tabrakan orang di jalan, dia mau bantu, tunggu dulu, saya berniat dulu, sengaja aku membantu orang ikhlas karena Allah Ta'ala, keburu ini yang luar masyarakat. Makanya sebaiknya kita mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itulah yang terbaik. Kalau seandainya kita menemukan saudara kita, baik dia imam, baik dia makmum, dia melakukan hal yang demikian, kewajiban kita adalah menasehatinya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya kalau bacaan basmalah dijaharkan? Salat Isya, subuh, maghrib, sebelum membaca ayat pendek sudah membaca Al-Fatihah. Yang wajib, di situ memang ada khilafiyah. Yang wajib bahwasanya basmalah dia adalah salah satu ayat daripada surat An-Naml, dan dia adalah ayat diturunkan untuk memisah antara surat dengan surat lainnya, dan dia dibaca dengan sir dan menerangkan permasalahan ini dengan menyebutkan perbedaan pendapat para ulama, menerangkan dalil-dalil masing-masing pendapat, tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Ada orang baca sebuah hadis tidak sah salat kecuali dengan baca Al-Fatihah, dan ada seseorang mendatangi Nabi dan berkata, aku tidak sanggup menghafal satu ayat pun dari Al-Quran, maka ajarilah aku sesuai yang mencukupi dari hafalan ini. Nabi berkata, ucapkanlah tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan wala haula wala quwwata illa billah. Mohon penjelasan bagaimana hukumnya. Hadisnya sahih. Dan Rasulullah mewajibkan seseorang untuk sholat dengan membaca Al-Fatihah. Betul. Tapi kalau seandainya seseorang tersebut baru masuk Islam, sebagaimana kondisi penanya dalam zaman Rasul, bila ada sahabat yang baru masuk Islam, yang belum apa-apa, maka kata Rasul cukup dengan bertakbir, bertasbih, bertahmid dan selanjutnya. Dan ini hadis bukanlah alasan bagi kita tidak mau menghafal Fatihah, karena setelah dia masuk Islam, kemudian datang waktu salat, dia belum hafal Fatihah, maka dia boleh melakukan hal yang demikian. Tapi setelah itu dia wajib mempelajari surat Al-Fatihah. Karena kaidah fala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu yang tidak sempurna kecuali dengan satu yang wajib, yang tidak bisa dicapai kecuali dengan melakukan satu hal, maka satu hal tersebut berubah menjadi wajib hukumnya. Pertanyaan selanjutnya, kapan barang-barang yang halal dapat digunakan menjadi obat? Apa syarat-syaratnya? Pertama, ma'asyiral muslimin, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Taala, sungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan padamu Allah la ya'al shifa'akum fima haram 'alaikum, pada apa-apa yang haram atas dirimu. Berarti seluruh obat pada dasarnya halal. Jadi seluruh obat yang halal ada. Itu maksud saya. Nah, muslimin, Islam melarang seseorang berobat dengan sesuatu yang haram. Berobat dengan darah ular, dengan daging babi, dengan daging buaya, atau daging hewan-hewan yang diharamkan lainnya, hukumnya haram. Adapun bagaimana dengan berobat dengan mempergunakan alkohol, maka telah kita terangkan bahwasanya alkohol pada dasarnya dia haram. Akan tetapi tidak ditemukan sampai zaman sekarang ini pengobatan yang bisa menggantikan kedudukan alkohol. Itu pun alkoholnya bersyarat, tidak boleh terangkan berharam, harus kadarnya sedikit. Dan dia harus dicampur dengan yang lain, sehingga apabila dia dicampur hilang fungsi alkohol dan segala macamnya, itu telah terangkan dalam kajian-kajian sebelumnya. Bolehkah akikah dilaksanakan setelah hari ke-21? Kalau boleh sampai umur berapa? Saya sudah pernah menyampaikan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, kalau seandainya seseorang sampai dua hari yang ke-21 masih tetap belum diakikahkan, kemudian dia hendak mengakikahkan, maka boleh, tetap boleh. Walaupun di sana dia luput sunnah satu sunnah Nabi, yaitu dia tidak melakukan akikah pada hari-hari yang disunnahkan. Karena hari yang disunnahkan pada hari yang ke-7, ke-14 dan yang ke-21. Ini hari yang disunnahkan. Kalau seandainya sudah lewat, maka tetap akikahnya boleh dilaksanakan, walaupun dia luput salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukum seseorang belajar di fakultas, mengajar atau belajar di fakultas yang mengajarkan riba? Ya haram, ya haram. Taqwa kepada Allah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita telah terangkan riba. Riba lebih dahsyat dosanya daripada berzina 36 kali zina. Dan riba sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada ancaman di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang lebih dahsyat setelah kesyirikan daripada dosa riba. Saking besarnya riba. Makanya masyarakat muslimin, masalah yang seperti itu adalah seorang bertakwa kepada Allah. Kalau seandainya sudah jelas hukumnya apa, jangan lagi bertanya untuk mencari keringanan. Keringanan datang dari Allah, bukan dari orang yang ditanya. Begitu juga dengan permasalahan-permasalahan lainnya yang ditanyakan pada kertas yang sama. Bagaimana hukum ikhtilaf? Bagaimana hukum wanita keluar dari rumahnya? Dan selanjutnya dan hukumnya telah jelas, dan kita di sini menyampaikan bahwasanya ini hukum Allah, ini Al-Qur'an, ini sunnah. Kemudian kita tidak bisa memaksakan kepada siapapun juga. Ya sampaikan bahwasanya riba halal, bekerja sama dengan riba halal, mempelajari riba, untuk berbuat riba juga halal, dan mengajarkannya juga halal. Bukankah Rasulullah bersabda, "Rasanna fil Islami sunnatan sayyatan fa'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang melakukan di dalam Islam sunnah yang jelek, maka dia mendapatkan dosanya dari dosa orang yang mengajarkan melakukannya, dan dosa orang yang melakukannya sampai akhir zaman. Ya, walaupun kita tidak berbuat riba, tapi kita menyuruh orang untuk berbuat riba, kita dapat dosa riba orang yang intinya kurang lebih sama, yaitu bagaimana sikap kita jika orang tua kita menafkahi anak-anaknya dari nafkah yang haram, seperti riba, seperti dari usaha-usaha yang haram, dari berjudi, dari menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari membantu pelaku maksiat, mengantarkan pelaku maksiat dan segala macamnya, maka hukumnya haram. Dan menafkahi anak dengan hal yang demikian juga tidak boleh. Dan seorang anak apabila dia sudah tahu hal yang demikian, dia berusaha sekuatnya dia bertawakal kepada Allah. Dia nasihati orang tuanya terlebih dahulu. Dia nasihati. Kemudian dia bertawakal, melepaskan diri, dan insyaAllah pertolongan dari Allah pasti akan datang. Begitu juga dengan orang-orang yang bekerja dalam suatu hal yang haram. Kerja dalam suatu hal yang haram, tinggalkan pekerjaan yang haram, dan janji Allah akan terus Allah buktikan bahwasanya orang tidak akan mati. Tidak akan mati kelaparan karena dia meninggalkan usaha yang haram. Pertanyaan selanjutnya saya enggak paham panjangan. Kalau panjang enggak paham lagi saya. Pertanyaannya bagaimana hukum? Pertanyaannya enggak langsung. Apa hukum ini begini? Cerita dulu. Ini gimana? Kemudian dia tafsirkan sendiri. Habis ditafsirkan sendiri, dia tanya. Jangan. Kalau bertanya ya Pak, ada adatnya, ada etikanya. Tanya dulu suatu hukum. Gimana hukumnya? Kemudian lanjutkan, jangan bikin cerita dulu, habis bikin cerita, nyimpulkan. Kemudian cerita lagi, nyimpulkan, nanti habis berutanya. Jadi dia kesimpulan dari yang kebawa tidak. Apa hukumnya begini dan begitu, apa hukumnya begini dan begitu, jelas. Jadi jangan nyimpulkan dulu, baru bertanya. Kali kalau seandainya nyimpulkan, ya simpulkan aja sekalian. Iya, jadi bertanya. Bikin contoh cerita, kemudian nyimpulkan, kan hukumnya begini. Cerita lagi kan hukumnya, habis itu baru bertanya. Enggak bagus, tapi itu enggak bagus. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah? Boleh tak? Masya Allah. Bolehkah menonton kaset siksa kubur? Saya enggak tahu kasetnya apa, yang diperlihatkan di kasetnya itu apa saja, dan siksa kuburnya siksa kubur benarkah atau bagaimana? Jadi pertanyaannya masih ngambang. Kesimpulan ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, sebaik-baiknya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum tindik bagi anak perempuan? Tindik bagi anak perempuan dibolehkan? Itu dibolehkan. Allah Maha. Apakah di akhirat nanti, dari nabi ke nabi beratus tahun atau beribu tahun, mana yang benar? Apa pertanyaannya apa ya? Oh, mungkin maksudnya berapa jarak antara nabi dengan nabi? Jarak antara nabi dengan nabi berbeda pada setiap zaman dan tempat. Pada zaman dahulu tidak ada suatu umat kecuali ada nabi yang diutus. Wa min ummatin illa qala fiha nadir. Tidak ada suatu umat yang tidak ada nabi di sana. Jadi nabi diutus, rasul diutus pada zaman dahulu per umat. Begitu Rasulullah, barulah beliau diutus buat seluruh umat. tuduhan dari orang-orang yang berseberangan dengan dakwah salaf. Mereka menuduh ulama salaf menganut pemahaman penjasmanian, tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena ulama salaf tidak mau mentakwil-takwil seperti tuduhan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang tidak mentakwil tangan Allah. Mereka menuduh Syekh menyerupakan tangan Allah dengan tangannya manusia. Bagaimana meluruskan fitnah ini? Terima kasih. Kita luruskan. Bahwasanya yang tidak mentakwil bukan cuma Syekhul Islam. Yang tidak mentakwil bukan cuma orang-orang yang berdakwah dalam akidah yang benar. Akan tetapi yang tidak mentakwil itu Rasulullah dan para sahabatnya. Ayo sekarang duduk Rasul bersama. Mana ada hadis? Satu saja hadis mengatakan Rasulullah mengatakan tangan maknanya kudrah. Mana ada satu saja perkataan sahabat mengatakan tangan artinya kudrah? Tidak ada. Berarti Rasulullah dan para sahabat tidak mentakwil. Lalu salahkah mereka? Salahkah orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya? Tidak. Mereka mengatakan tangan Allah, ya tangan. Sama tangan Allah dengan tangan makhluk? Tidak. Bagaimana hakikat tangan Allah? Allah. Makanya dia cuma berani menyebut nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, enggak berani menyebut nama Syekh Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Karena habis dah dia. Iya, karena kebuatan matematika tidak ada mentari, jelas sikap mereka dalam hal demikian. Jelas sikap mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dirikan agama di atas penilaian sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jangan dirikan agama dengan tuduhan. Melihat tokoh tidak, lihat kepada apa yang dia sampaikan. Sesuaikah dengan Quran dan Sunnah atau bukan? Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.